Mitra Bisnis, rancangan anggaran negara tahun depan dinilai masih belum pro infrastruktur yang sudah sangat dibutuhkan. Terlihat dari total belanja negara yang mencapai 1.600 triliun, hanya sekitar 10%-nya yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sementara belanja rutin pegawai yang sering disebut birokrasi gendut, mendominasi dengan 35% anggaran. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazir. Pak Fuad, apa komentar Anda melihat postur anggaran seperti ini? Yang dikatakan saja, pertama bisa disimpulkan memang sulit untuk distimulus pertumbuhan atau khususnya stimulus pembangunan. Karena serba sangat terbatas. Di samping itu, yang ada itu pun markupnya dari pengalaman pasti bukan main. Markupnya itu besar gitu loh. Udah anggaran yang terbatas, khususnya untuk yang pembangunan tuh kecil, masih di markup ya. Contohnya itu misalnya yang sekarang lagi populer aja, simulator yang harganya 80 juta, simulator mobil dimasukin 256 juta 3 kali lipat. Sebetulnya hal-hal gini kan hampir di semua pos anggaran, mulai dari yang kecil, ngadain seminar, ngadain workshop, surat perjalanan dinas, dalam luar gitu, semuanya juga di markup gitu. Jadi sulit untuk udah kecil dicolong lah kasarnya begitu. Jadi susah memang untuk mengharapkan. Kedua, ini masih lagu lama ya. The same song yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya itu hampir nggak ada perubahan apa, muncul dengan ya asumsi-asumsi yang sangat membosankan. Asumsi harga minyak, dolar, pertumbuhan, sekian. Produksi sekian, gitu-gitu aja lah. Udah kayak ritual tahunan yang tidak menarik lagi. Tapi substansi yang paling pokok dari APBN, yaitu satu tadi yang dicolong, keduanya alokasinya yang benar itu tidak dilakukan. Jadi hanya melanjutkan saja yang udah ada, hanya ditingkatkan saja, boleh dibilang 10%. Ya semuanya rata, kayak lagu Kur, semuanya 10%. Dan khususnya bagian yang untuk kepentingan para birokrat, penyelenggara negara, para politisi, itu yang dipentingkan porsi itu. Jadi tidak mungkin akan ada dampak atau perubahan yang efektif. Jadi yang dipidatokan itu dari tahun ke tahun oleh pemerintah itu juga cuma retorika saja. Nanti akan lebih efektif, efisien, dan sebagainya. Itu sudah kayak nyanyian tahunan itu pakai tip aja juga sama aja. Yang ada adalah pemerintah seharusnya. Ya, ada memang ada satu terobosan baru, ideologi baru untuk APBN, napas baru untuk APBN yang berani mengerombak total APBN menjadi efektif, menjadi alokasi berubah. Pasti akan banyak yang teriak karena anggaran-anggaran itu sebagian yang biasa anggaran yang markup bodong yang nggak penting itu mungkin nggak dimakam nggak dibodong pun itu nggak pada semestinya bukan prioritas dipotong nggak bisa habis besar-besaran. Banyak yang teriak kan anggaran dipotong nggak apa-apa, tapi itu tidak akan mengurangi efektivitas penyelenggaraan negara, tapi perlu nyali untuk pemerintah melaksanakan perubahan anggaran. Sekali paling disribut, dua kali, tiga kali udah biasa, tapi kita akan mulai bikin ibaratnya kalau track itu track yang benar. Ini kan ngikuti track yang salah yang sudah berjalan 40-an tahun, karena gak ada berani orang yang melakukan perubahan. APBN yang sekarang ini kalau saya misalkan, sebetulnya baunya ini bau busuk kayak bau WC. Anda udah masuk ke WC pertama Anda kangen, tapi karena sudah saking lamanya 40 tahun begini, Anda udah nggak tahu lagi kalau itu salah, Anda nggak tahu lagi kalau itu bau busuk karena udah lama ada di situ di dalamnya gitu. Tapi ini menyengat, ya kan perlu perombakan total. Pertanyaannya siapa pemerintah yang berani dan untuk melakukan perombakan total APBN ini? Rombak udah, yang ini udah nggak bener aja udah solusinya. Nggak bisa dengan debat pertumbuhan 6,5, 6,8 ini. Itu kan cuma basa-basi aja ritual tahunan yang udah nggak ada ini lagi. Nggak ada maknanya aja gitu. Begitu. Demikian mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Saya Wendy Lim.